kanca karang tarunan jogete ning kono. Oh ya. Nggo tambah kesel ya Cak ya. Heh. Nggo tambah kesel sino makne tidak tahu. Ya ora gur nggih tambah kesel. Tinggo apa? Nggih nyucuke sing nanggap. Oh lah iya. Ya kuwi bareng. Yo, gini. Kumpul. Cewek-cewek kumpul. Ya, kamera. Silakan duduk. Ana sing cek perawan iki? Perawan kabeh. Perawan kabeh jarine. Ya. Iku adikku. Jokone ya akeh. Ora tak gagas penting seso tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo wareg. Aja munamuni nuturi kaya kiai. Ditoke wae yen klenger wis glosor dhewe. Cukupke lelakonku pancene bener kandamu merekomen temeng rusak awakku. Tengah no kuat mentemaku wes ora kumat. Cak, aja sok nggo mendem ya. Mending nggo tuku cam jiki ya. Ronde kalah. Mick Tyson. Matu. Wes, aja lali dulur lanang kok dikeki. Oyong kon ning kono. Wah, jan plundus. Ora tak gagas penting seso tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo wareg. Aja munamuni nuturi kaya kiai. Ditoke wae yen klenger wis glosor dhewe. Pancen nih bener kandamu Dongano kuat mendem aku wes ora kumat.